Bab zakat min al Islam. Wa qawluhu wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah wa ma umiru. Bab zakat min al Islam. Bab az-zakatu min al Islam. Bab zakat adalah bagian daripada Islam. Ya, dari bab-bab yang lalu, ya, di antaranya disebutkan as-salatu minal iman, ya, dan yang lain banyak. Al-jihadu minal iman. Kalau di sini sekarang az-zakatu minal Islam. Az-zakatu minal Islam. Kenapa enggak minal iman? Yani karena nanti dalam hadis orang itu bertanya tentang Islam, ya kan? Tentang Islam, maka Nabi jawab di antaranya zakat. Sesuai dengan hadis minal Islam. Dan juga sebagian ulama menyamakan antara al-Islam dan al-Iman. Tidak ada bedanya antara Islam dan Iman. Ya. Sehingga di sini dimasukkan dalam Kitabul Iman. Kitab al-Iman. Ya. Termasuk dari ulama-ulama besar pula yang mengatakan Islam dan Iman syai'un wahid. Tidak ada bedanya. Ya. Sebagian ulama yang lain membedakan antara Islam wal iman, dan yang lebih Allahu a'lam, yang banyak dari ulama mutaakhirin mengatakan bahwa antara Islam dan iman ada persamaan dan ada perbedaan. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, kalau ijtama'a iftaraqa, kalau kata iman dan Islam itu beriringan, maka masing-masing punya makna tersendiri. Tapi idza iftaraqa, ketika masing-masing disebutkan sendiri, maka mewakili yang lain. Ketika disebut iman, maka masuk di situ Islam. Ketika disebut Islam, maka masuk di situ iman. Nah, itu yang sering disebutkan. Walaupun kita ingatkan bahwa di antara ulama mutaqaddimin dan min kibar ulama mutaqaddimin ada yang menyamakan antara Islam dan iman, ya, mungkin Al-Bukhari termasuk, wallahu a'lam. Yang jelas di sini disebut minal Islam dan beliau masukkan dalam bab iman, Kitabul Iman. Wa qawluhu wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin. Dan firman Allah Azza wa Jal, wa ma umiru, dan di dalam mereka diperintahkan, illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlisina lahu ad-din, dengan mengikhlaskan untuknya, untuk Allah Azza wa Jal, ad-din, agama ini, yakni amal saleh atau pelaksanaan agama ini. Hunafa'a, dengan lurus. Wa yuqimus salata, dan menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata, serta menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang qayyimah, yang lurus. Nah, jadi disebutkan bahwa pelaksanaan salat dan zakat adalah ad-din, agama ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ya. Man huwa al-Bukhari? Tadakkartum? Atau nasitum? Anta man huwa? Muhammad ibnu ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Ubardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulahu Abu Abdullah. Naam. Fi kitabihi, masuk kitab. La tansaw. Ma huwa ismu kitabihi? Aim. Al-Jami', Al-Musnad, Al-Mukhtasar. Ya, selamat. Al-Sahih, jangan kelupaan sahihnya, itu yang inti Sahih Bukhari. Al-Jami', Al-Musnad, Al-Sahih. Ya, Al-Jami', Al-Musnad, Al-Sahih, Al-Mukhtasar. Di sini sebut Al-Mukhtasar. Tadi saya lihat di Hadyusari Muqaddimah Syarah Al-Bukhari tidak menyebut Al-Mukhtasar. Jadi cuma tiga, Al-Jami', Al-Musnad, As-Sahih. Min umiru Rasulullah, min umuri Rasulullah SAW, wa sunanihi wa ayyami. Wallahu alam, perlu dicek kata-kata Al-Mukhtasar. Ya, insyaallah kesempatan yang lain kita kaji kembali tentang nama ini. Apakah memang ada kata-kata Al-Mukhtasar atau tidak? Nah, طيب. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك إسماعيل من هو كدوان من هو إسماعيل sudah kita lewati atau belum sangat ini sering beberapa kali kita lewati Ismail qala haddatsani Malik. Man huwa Ismail? Yusuf. Sa'idhu. Siapa? Muhammad bin Muslim? La. Ismail. Apa? Abdullah. Ismail ibn Abi Uwais. Ibn ukhti Malik, ya. Al-Asbuhi Ismail bin Abi Uwais. Anaknya siapa? Anak saudara perempuan Imam Malik. Jadi keponakan Imam Malik, Ismail bin Abi Uwais. Ada hadis ke-22 dan beberapa hadis yang lain kita pernah lewati. Nah, Ismail ibn Abi Uwais, hadis 37, hadis 22. Fikatun. Baik. Saduqun. Saduqun akhta'a fi ahadith min hifdhihi. Ya. Saduqun akhta'a fi hadith min hifdhihi. Saduq dan keliru kalau meriwayatkan dari hafalannya. Para rawi yang seperti ini, seperti kata para atau sebagian ulama, ya kita berhusnudzan kepada Al-Bukhari rahimahullah bahwa beliau meriwayatkan ya dengan cara yang sudah beliau pilih, ya, sehingga sudah beliau cek tentang kebenarannya. Akhrajalahu man ashabul kutub yang kita sebut. Kita lihat lagi, terlewat berarti. Qala haddathani Malik ibn Anas. Malik ibn Anas man huwa? Afif, siapa ini? Al-Asbuhi Imam Malik. Ini Imam Madhab atau bukan ini yang dimaksud ini? Mazhab Maliki itu ini maksudnya. Hah? Tuhan Sidik. Ya, ini maksudnya. Mazhab Maliki itu ini maksudnya beliau ini. Ya, Malik bin Anas Al-Asbuhi. Abu Abdullah Malik bin Anas Al-Asbuhi Abdullah ya. Imam Syafi'i Abu Abdullah. Imam Ahmad Abu Abdullah. Imam Malik Abu Abdullah. Kunyahnya Aba Abdullah. Kecuali Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Yeah. Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah. Salah satu imam madhab yang empat. Ya, imamun hafidun masyhur faqih akhrajahu ashabul kutub as-sittah. An ammihi, dari pamannya Abu Suhail ibni Malik. Abu Suhail ibni Malik. Abu Suhail ibni Malik. Man huwa Abu Suhail? Abu Suhail ismuhu Nafi', jadi Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Madani. Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Madani. Ya, thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An abihi, ya, man huwa abuh, ya, man huwa abuh Fauzan, ha? Malik ibn Abi Amir. Ya, itu ayahnya adalah Malik ibn Abi Amir al-Asbuhi, thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Fiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah annahu sami'a Talhata ibn Ubaidillah. Annahu sami'a Talhata ibn Ubaidillah. Qala ibn Ubaidillah sahabiyyun jalil radiyallahu anhu. Ya, baik. Di sini kalau antum perhatikan, di sini ada keunikan sanad ini, ya. Latifah, sanad yang unik, fihi latifah. Apa keunikan sanad itu? Ini semuanya masih kerabat semua, ya kan? Ismail keponakan Imam Malik. Ya. Malik bin Anas meriwayatkan dari pamannya. Sang paman meriwayatkan dari ayahnya. Ya. Jadi ini masih, ya, hadis berkutat pada keluarga Al-Asbuhi. Ya. Jadi makanya Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan di sini terkait dengan sanad ini, bahwa min riwayati Ismail an khalihi an ammihi an abihi an halifihi. Jadi ini riwayat Ismail dari pamannya, paman tapi khal, saudara ibu, yaitu Malik. An ammihi, Malik dari ammihi, pamannya. An abihi, si paman dari ayahnya. An halifi, dari halif. Halif ini ya Talha bin Ubaidillah. Halif, halif ini istilahnya hubungan dekat, ya. Kalau dulu misalnya ada satu orang, ya, ingin dapat perlindungan dari Quraisy, maka dia mengatakan kepada tokoh-tokoh Quraisy, saya ingin bergabung dengan kalian dalam lindungan kalian. Nah, ini disebut halifu Quraisy. Ya, namanya halif. Halifu Bani Fulan. Ya, ini jangan macam-macam, ini sudah halif Bani Fulan. Ini dalam perlindungan mereka, persaudaraan dengan mereka. Artinya persaudaraan yang tadi perlindungan ya, kedekatan dengan mereka. Baik, jadi ini kata Al-Hajar rahimahullah, fahuwa musalsalun bil aqarib kama huwa musalsalun bil balad. Jadi hasan ini sangat musalsal bil aqarib, semuanya kerabat. Kama huwa musalsalun bil balad, berantai dengan al balad, satu negeri, semuanya satu kabilah al-asbuhi kecuali sahabatnya, dan semuanya madaniyun, semuanya dari Madinah. Baik, kembali kepada hadis. Annahu sami'a Talhata ibn Ubaidillah yaqul. Talhah mengatakan, ja'a rajulun, datang seorang lelaki, ila Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahli Najdin, dari daerah Najd. Sa'irul ra's, sa'ir itu rambutnya apa? Rambutnya kusut ya, karena perjalanan jauh, jadi nampak ya, bekas perjalanan jauh. Sa'irul ra's, yusma'u dawiyu sautihi, terdengar dawiyu sautihi, dawi yakni suara yang tidak jelas kata-katanya apa ya, seperti antum mendengar apa an-nahl, lebah ya, itu namanya dawiyu an-nahl ya, itu orang misalnya bicara tapi enggak begitu jelas, hanya terdengar suaranya ya, ini disebut dawiyu sautihi. Wala yufqahu ma yaqul, dan tidak dipahami apa yang dia katakan. Hatta dana, sampai dia mendekat. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, ternyata orang itu bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, khamsu salawatin, lima waktu salat. Lima solat. Islam adalah lima solat, lima kali. Fil yaumi wal laylah, dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuha, dia mengatakan, apakah ada kewajiban atas saya selain itu? Qala la, Nabi mengatakan tidak. Illa antatawwa, kecuali kalau kamu bertatawwa, yakni dalam sholat ya. Illa antatawwa, kecuali kalau kamu tatawwa, melakukan sholat tambahan ya, sholat rawatib ya, sholat qiyamul lail atau yang lain. Faqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu Ramadan, dan wasa Ramadan. Qala hal alayya ghairuhu, dia mengatakan, apakah ada kewajiban atas saya selain itu? Qala la illa an tatawwa, tidak kecuali kamu melakukan tatawwa. Qala wa dhakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata, dia mengatakan, lalu Nabi menyebut kepada orang itu zakat. Berikutnya adalah zakat. Qala hal alayya ghairuha, dia mengatakan, apakah ada kewajiban atas saya selain zakat ini, yakni zakat-zakat yang lain. Qala la, tidak. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu melakukan tatawwa, yakni sedekah-sedekah selain zakat. Begitu pula puasa, puasa-puasa sunnah. Qala fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqul, beliau mengatakan, maka orang itu pun adbara, berpaling membelakangi Rasulullah, yakni berjalan pergi. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan, sambil mengatakan, wallahi La azidu ala hadza wa la anqus. Demi Allah, aku tidak akan melebihi dari ini dan tidak akan mengurangi. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aflaha in sadaq. Aflaha, dia akan beruntung. In sadaqa, kalau dia jujur, benar-benar melakukan itu. Ya. Nah, ini menunjukkan itu yang wajib-wajib dalam Islam. Kenapa? Di sini tidak disebut haji. Ya. Bagaimana dia beruntung kalau tidak haji? Ya. Nah, ini wallahu'alam, sebagian ulama menyebutkan ketika itu mungkin belum turun syariat haji. Ya. Sehingga Nabi menyebut yang sudah ada dari syariat-syariat Islam. Wasyahid, yang jelas dari hadis ini berarti seperti yang disebutkan oleh Al-Bukhari, az-zakatu minal Islam. Zakat adalah bagian daripada Islam. Karena orang itu bertanya tentang Islam, Nabi menyebut salat, ya, kemudian puasa dan menyebutkan zakat. Nah, mafhum. Alhamdulillah.